بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Abu Quraib namanya Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Qala akhbarana Abdah ibn Sulaiman an Muhammad ibn Amr Muhammad bin Amr bin Al-Qamah saduqun yahim. Qala akhbarana Abu Salamah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri masyhur dengan kunyahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Lamma khalaqallahu al-jannata wan-nar. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan surga dan neraka. Arsala Jibril ila al-jannah. Allah mengutus malaikat Jibril menuju surga. Faqala Allah berfirman Unzur ilaiha Lihatlah jannah itu Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha Dan lihatlah apa yang aku persiapkan untuk penghuninya di dalam surga tadi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda Faja'aha Jibril pun mendatangi surga Fanadhara ilaiha Jibril pun melihat ke dalam surga Wa ila ma'a'addallahu li ahliha fiha Dan melihat apa yang Allah persiapkan untuk penduduk surga dalam surga Qala Rasul bersabda faraja'a ilaih Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala berkata malaikat Jibril, "Fa bi 'izzatika, fa 'izzatika." Maka sungguh demi izzahmu ya Allah. La yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada seseorang pun yang mendengarkan surga ini dan isi surga ini. Malaikat dia pasti ingin memasukinya. Qala fa amara biha fa huffat bil makarih. Lalu Allah pun memerintahkan dengan surga supaya surga diliputi dengan al makarih. Perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Huffat bil makarih. Surga dikelilingi diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Faqala lalu Allah berfirman, Irji ilaiha, wahai Jibril, kembalilah kamu ke dalam surga. Fa'umbur ilaiha, lalu lihatlah surga itu tadi. Wa ila ma'adattu li ahliha fiha, dan lihatlah apa yang aku persiapkan untuk penghuninya dalam surga. Setelah surga tadi dikelilingi dengan al-makarih, disuruh kembali lagi ke surga. Lihat surga sana. Qala Rasul bersabda, faraja'a ilaiha. Maka malaikat Jibril pun kembali ke surga. Fa idza hiya qad huffat fil makarih, ternyata surga tadi sudah dikelilingi dengan al-makarih, perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu Bani Adam. Faraja'a ilaih, Jibril pun kembali kepada Allah. Faqala, seraya berkata, fawa izzatika, maka sungguh demi izzahmu ya Allah, laqad khiftu alla yadkhulaha ahad, saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya, sebab penuh dengan makarih tadi. Tidak mudah untuk meraih surga para kelasikum. Qala, Allah berfirman, idhab ilan nar, sekarang kamu pergi ke neraka. Fa'umbur ilaiha, lihatlah neraka itu. Wa ila ma'a'dattu li ahliha fiha, lihatlah apa yang aku persiapkan untuk penduduk neraka dalam neraka tadi. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dan, ketika Jibril ke sana tiba-tiba dia mendapati sebagian neraka menaiki sebagian yang lain. Jadi apinya itu menyala-nyala, menyambar-nyambar, saling menaik. Menggambarkan betapa dahsyatnya kobaran api dalam neraka. Faraja'a ilaih, malaikat Jibril pun kembali kepada Allah. Faqala, seraya berkata, wa izzatika, demi izzahmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadukhulaha, tidaklah ada seseorang pun yang mendengarkan neraka ini lalu dia kepingin masuk ke dalamnya. Tidak ada yang bakal mau masuk di dalamnya. Sangat mengerikan. Qala fa'amara biha fa'huffat disyahawat, lalu Allah memerintahkan dengan neraka, neraka pun diliputi, dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat yang sesuai dengan syahwatnya Bani Adam. Faqala, Allah berkata lagi, Allah berfirman, irji ilaiha, wahai Jibril, kembali ke buku neraka tadi, lihat lagi neraka itu. Faraja'a ilaiha, faqala, Jibril pun kembali ke neraka tadi, lalu dia mengatakan, wa izzatika, wahai sungguh demi izzahmu ya Allah, laqad khashitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha, sungguh aku khawatir tidak ada seseorang pun yang selamat daripadanya, melainkan banyak yang masuk padanya. Artinya dikadangkan diliputi oleh perkara syahwat yang sesuai dengan syahwat Bani Adam, banyak orang yang nanti akan masuk dalam neraka. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadza haditsun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman, yani Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, huwa haditsun hasan. Hasan dikarenakan Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dia shaduq. Al-hadithu akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad, faqala haddathana Muhammad ibn Bishr, qala haddathana Muhammad ibn Amr bihi, dengan isnad yang sama. Hadis ini barakallahu fikum, di dalamnya banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah, makhlukatan. Dari kalimat khalaqallahul jannata wan nar, surga dan neraka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah azza wajalla. makhluqatani mawjudatani, sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ada surga dan neraka. Dari hadis ini, ikhwan, sudah diciptakan atau dipersiapkan segala sesuatu dalamnya, sudah dilihat oleh malaikat Jibril ila akhirnya. Sudah. Maka hadis ini menerangkan kepada kita adanya surga, adanya neraka. Surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan surga sudah ada. Azab-azab neraka sudah ada. Faedah yang lain adalah bahwasanya kenikmatan-kenikmatan surga tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sangat luar biasa. Itu yang dikatakan oleh malaikat Jibril, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Menunjukkan kenikmatan-kenikmatan surga tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya, tidak terbetik dalam jiwa seseorang, belum dilihat oleh mata seseorang, belum terdengar oleh telinga seseorang. Itu yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Kata Allah Azza wa Jalla, a'tadtu li ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga nanti apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah pula didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terbersit dalam benak seseorang. Luar biasa. Yang lainnya lagi adalah bahwasanya azabun nar, azab neraka juga demikian, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Begitu pedih azab yang begitu pedih, yang begitu besar, yang begitu agung, mengerikan. Yang digambarkan oleh malaikat Jibril, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Tidak bakal ada orang yang mau masuk di dalamnya ketika mendengarkan yang namanya neraka. Digambarkan tadi, yarkabu ba'duha ba'dha. Neraka itu menaiki sebagian-sebagian yang lain. Menggambarkan azab yang begitu pedih. Faedah yang lainnya lagi adalah bahwasanya surga diliputi oleh al-makarih. Surga diliputi oleh al-makarih. Sesuatu yang tidak disukai oleh syahwat Bani Adam. Sesungguhnya itu iman dan amal soleh. Al-makarih di sini iman dan amal soleh. Semua perkara iman dan semua perkara amal saleh itu merupakan sebab untuk mendapatkan rahmat Allah dan dengan rahmat Allah meraih surga. Tapi amal-amal yang memasukkan orang ke dalam surga itu banyak yang dibenci, enggak disukai oleh syahwat Bani Adam. Dia harus patuh pada perintah, harus mengerjakannya. Dia harus patuh pada larangan, meninggalkannya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Ini haram, ini haram, ini haram, ini jangan. Kerjakan ini, kerjakan itu, dan segala macamnya. Ini sesuatu yang tidak disuka oleh syahwatnya Bani Adam. Sehingga dikatakan, huffat bil makari. Jangan dipahami, diliputi dengan yang enggak enak, tapi dalamnya enak. Tidak. Maknanya diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu Bani Adam. Sehingga Allah mentakdirkan yang masuk surga sedikit. yang masuk surga sedikit, tidak banyak. Lebih banyak yang masuk neraka. Taib. Juga disebutkan di sini barakallahu fikum yang namanya neraka huffatis syahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat, segala sesuatu yang sesuai dengan selera hawa nafsu bani Adam. Yani al-ma'asi wadh-dhunub, berbagai macam bentuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Ini disukai oleh bani Adam. Disukai oleh syahwat bani Adam. Tapi justru memasukkan mereka dalam neraka. Wallahul musta'an. Ini yang menyebabkan barakallahu fikum banyak sekali orang-orang yang ada di dunia ini, baik jin atau manusia, yang masuk dalam neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi jahannam dengan bangsa jin dan manusia semuanya. Allahul musta'an. Al-muhim huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat. Itu juga disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain dalam sahih dengan lafaz seperti itu. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat. Barakallahu fikum. Nah, maka sesungguhnya kunci surga itu pada al-iman wal amal saleh. Mengekang hawa nafsu, jangan sampai masuk dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Kunci selamat dari neraka ialah ijtinabu syahwat, meninggalkan dan menjauhi segala sesuatu syahwat yang menyesatkan. Allahul musta'an, wala hawla wala quwata illa billah. Al-muhim, ini semua terkait dengan jannah wa nar. Maka dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam pembahasan al-imanu binar, iman kepada neraka, dikarenakan adanya neraka di sini, ada neraka, sifatnya neraka, dan yang terkait dengan neraka. Barakallahu fiik. Hadza wadhihun insyaallah. Wa qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abu Nadhr. Abu Nadhr al-Hashim ibn Qasim. Hashim ibn Qasim al-Mulaqab bi Qaisar. Qala haddathana Shayban. Hada Shayban, insyaAllah Shayban bin Farruh. An-Asim wa Asim bin Bahdalah, atau dikenal dengan Asim bin Abi Nujud Al-Basri. Ini sang qari. Dia dalam kara qiraah imam, imamun fil qiraah, saduqun fil hadith. Al-Quran yang ada pada antum, mushaf Quran yang ada pada antum, itu riwayatnya hafaz an Asim hadha, dari Asim. Kalau muridnya Asim namanya Hafiz bin Sulaiman al-Basri, imamun fil qira'ah, matrukul hadith, dhaifun jiddan fil hadith. Kalau Asim, saduqun fil hadith, imam fil qira'ah. Maka masing-masing ulama ada keahliannya sendiri-sendiri. Yang kita baca qira'ahnya Hafiz an-Asim. Kalau yang dibaca sama Ahmad, apa kemarin Ahmad? Yang al-qiyamah itu Ahmad. Qiraahnya siapa, Mat? Warash an An-Nafi, yakin. Bukan Warash an Asim. Baik, itu namanya qiraah Warash. Di rumah saya ada mushafnya. Masih ada mana ya? Antum buang, teman. Ada mushaf di rumah saya. Mushaf dengan qiraah Warash. Ya, kalau enggak punya keahlian ya enggak bisa mempraktekannya. Itu enggak asal baca sak maunya antum. Ada kaidah-kaidah. saya bukan ahli qiraah. Barakallahu fiik. Tayyib. Hadza 'Asim. Saduqun fil hadith, imamun fil qiraah. An Zir ibn Hubaysh. Hadza mukhadram. Tahu mukhadram? Seseorang yang mendapati masa kenabian, ya, seseorang yang mendapati masa jahiliyah sebelum kenabian dan mendapati masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak pernah pula melihat Nabi kita Muhammad SAW. Dia mukmin, maka dikatakan mukhadram. Al-mukhadram alladhi adrakal jahiliyata wal islam, alladhi adrakal jahiliyata wal islam walam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang mendapati masa jahiliyah dan masa islam tapi tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mukhadram. Mukhadram tabaqahnya kibaru tabi'in, termasuk kibar tabi'in. Zir ibn Hubaysh. Qala taitu ala Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Zir, aku pernah mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, wa huwa yuhadditsu an lailatin usriya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Hudzaifah ibn al-Yaman menyampaikan hadis tentang malam Isra. Malam Nabi kita Muhammad diisrakan. Apa itu Isra? Ma huwa al-Isra? Alisa huwa as-sayru laylan. As-sayru laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Hadha huwa al-Isra. Ini peristiwa Isra. Kalau namanya Isra, lain lagi urusannya. Isra itu mana lafadznya? Jalan di malam hari. Jalan di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra. Kalau Mi'raj, apa Mi'raj? As-su'ud. As-su'ud, al-uruj minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa ila sama'is sabi'ah thumma ila sidratil muntaha. Itu Mi'raj. Ya, atau bahasa yang lebih tegas lagi, as-su'udu bil mi'raj. Dia naik dengan mi'raj, tangga untuk naik ke atas dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Dari sana sampai ke Sidratil Muntaha. Itu namanya mi'raj. Ini dua peristiwa yang berbeda tapi satu malam kejadiannya. Qala wa huwa yaqul, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, fantolaktu au ifantolakna, saya pun berangkat atau kami berangkat. Falakina hatta taina la baitil maqdis. Kita pun saling berjumpa, kita di sini, Rasul, Malaikat Jibril, hingga kami datang ke Baitul Maqdis. Qala wa huwa yaqul, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, fantalaktu au fantalakna falaqina hatta ataina ala baitil maqdis. Saya pun berangkat atau kami berangkat hingga kami berjumpa, hingga kami mendatangi Baitul Maqdis. Falam yadkhulahu. Katanya Hudzaifah, Rasul dan Malaikat Jibril tidak masuk ke Baitul Maqdis. Ini nanti akan dijelaskan di akhir hadis oleh Syekh Muqbil insyaallah. Qala, berkata Zir bin Hubaysh, faqultu, maka saya katakan, bal dakhalahu sallallahu alaihi wasallam lailata idzin wa sallafi. Kata Zir bin Hubaysh penyela, bunda, bahkan Rasul telah memasukinya malam itu, masuk ke Baitul Maqdis dan sholat di situ. Qala, berkata Hudzaifah, qultu, maka saya katakan, masmuka ya asla', Siapa nama Muhi Asla? Apa saya? Apa Asla? Hah? Orang kalau botak namanya apa? Iya, bahasanya gondol. Apa bahasanya orang botak? Hah? Aslah. Hey. Mas buka ya Aslah. Siapa namamu? Wahai orang yang botak kepalanya. Aslah itu mana banyak kepalanya botak. Fa inni a'rifu wajhak wa la adri masbuk. Sebab aku tahu wajahmu tapi enggak tahu nama kamu. Qala qultu ana Zir bin Hubaysh. Saya katakan saya Zir bin Hubaysh. Qala berkata Hudzaifah, "Fama ilmuka bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fihi lailata idzin?" Apa ilmu kamu yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Baitul Maqdis malam itu? Apa ilmu kamu? Qala berkata Zaid bin Hubaysh, "Qultu saya katakan Al-Qur'an yukhbiruni bidzalik." Al-Qur'an yang memberitakan aku dengan itu. Qala berkata Hudzaifah, man takallama bil Qur'ani falaj. Barang siapa yang bicara dengan Qur'an maka dia pasti akan kuat hujahnya. Iqra, baca, baca ayat yang kamu maksud. Qala faqara'tu, berkata Zir bin Hubaysh, saya pun membaca ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ayat ini. Qala falam ajid shalla fihi. Katanya Zir, ternyata aku tidak mendapati dalam ayat itu disebutkan Rasul salat padanya. Kan cuma dikatakan Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak menyebut masalah salat. Saya dapati ternyata. Qala kata Hudzaifah, ya Asla, hal tajidu sallafi? Hai Asla, apa kamu dapati di situ Rasul salat di Baitul Maqdis? Qultu la. Iya, enggak saya dapati. Qala berkata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, wallahi ma salla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata idzin. Sungguh demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak salat di Baitul Maqdis malam itu. Lau shalla fihi la kutiba alaikum salatan fihi. Kalau seandainya Rasul salat di situ, niscaya akan difardukan atas kalian salat di Baitul Maqdis. Kama kutiba alaikum salatun fil Baitul Atiq. Sebagaimana difardukan atas kalian salat di Baitul Atiq di Ka'bah. Wallahi ma zayal al-buraq. Sungguh demi Allah, buraq tempat tetap tinggal tempatnya. Buraq itu kendaraan yang dipakai untuk Rasul dan Malaikat Jibril. Dia tetap di tempatnya. Hatta futihat lahuma abwaabus sama', hingga dibukakan untuk keduanya pintu-pintu langit. Artinya tidak masuk sedikit pun ke Baitul Maqdis apalagi mengerjakan padanya ibadah salat. Qala faraaya al-jannata wan-nara wa wa'dal akhirati ajma'. Maka Rasul dan Malaikat Jibril melihat surga ketika itu, melihat neraka dan semua janji-janji akhirat semuanya. Thumma 'ada'udahuma 'ala bad'ihima. Kemudian mereka berdua pun kembali ke tempat di mana mereka bermula berangkatnya. Kembali ke tempat semula di malam itu juga. Qala, beliau berkata, thumma dhahik, kemudian Hudzaifah tertawa. Hatta ra'aitu nawajidah, hingga aku melihat gigi geraham, gigi gerahamnya. Qala kata Hudzaifah, wa yuhadithun annahu larabatahu liyafirra minhu. Mereka menceritakan, bahwasanya Rasul mengikat buraq supaya lari daripadanya, supaya jangan lari daripadanya. Wa innama sakharahu lahu 'alimul ghaibi wa syahada. Sesungguhnya diatur untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam buruk ini Allah azza wa jalla 'alimul ghaibi wa syahada. Allah yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata itu telah mengurutkan dan telah mengatur, telah menundukkan buruk untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau sudah diikat enggak bakal lari. Qala qultu, maka saya katakan kata Zir bin Hubaysh, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini Hudzaifah, ayu dabatil buraq, buraq itu hewan yang kayak apa? Qala dabatun abiyad, hewan tunggangan warnanya putih, tawil hakadha, panjang seperti ini, khatwuhu matal basar, langkahnya dia sejauh mata memandang. Jika melangkah itu kira-kira seperti itu. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun hasan. Hasan dikatakan Asim bin Abi Nujud saduq. Qala al-haditsu akhrajahu Tirmidzi. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan sekarang. Fi tafsirihi. وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه, ini yang disampaikan yang diucapkan oleh حذيفة رضي الله عنه, نفى ما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, dia menafikan apa yang ditetapkan oleh sahabat yang lain dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم, yaitu من ربط الدابة بالحلق, di mana Rasul mengikat hewan tadi di halaqah, di tiang Masjid Al-Aqsa. Wa minas salati bi Baitul Maqdis, dan disebutkan Rasul salat di Baitul Maqdis. Mimma sabaq, dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wa ma sabaqa muqaddam ala qawlih, dan apa yang telah lewat penyebutannya lebih didahulukan daripada ucapan Hudzaifah Ibnu Yaman, wallahu a'lam bissawab. Yani Hudzaifah Ibnu Yaman menafikan, sahabat yang lain mengisbatkan. Al-muthbit muqaddam ala nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Artinya apa? Rasul SAW ketika sampai di Baitul Maqdis menambatkan buraq di tiang masjidnya, Rasul masuk di dalamnya, dan Rasul sholat di Baitul Maqdis. Paham ya? Di Baitul Maqdis. Tapi bukan berarti difardukan di sana ya, bukan berarti difardukan sholat di Baitul Maqdis. Cuman ada keutamaannya, satu sholat di sana sama dengan 500 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjid Haram 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Barakallahu fikum. Al-muhim yang diinginkan dalam dari hadis ini oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah ialah tentang peristiwa mi'rajnya itu. Ketika bisa peristiwa mi'raj, Rasul SAW melihat surga, melihat neraka, dan semua yang dijanjikan di akhirat nanti, menunjukkan surga itu telah ada, neraka itu telah ada, telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, sudah dilihat Rasul ketika peristiwa mi'raj. Hadza mafhumun, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Cukup ya, ikhwan. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dhalu hafizakumullah.